sekarang aku menyadari cintamu padaku, oh, sekulit tadi tiada aku sangka engkau sampai hati nodai cintaku yang suci. Sekarang aku menyanyi.